Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dan yang kedua tentang yang pertama, jika seorang ingin mengganti puasa dengan membayar fidyah, apakah wajib untuk berpuasa juga? Tentunya kita perlu bertanya tentang kenapa dia membayar fidyah. Kalau dia memang masuk kepada golongan yang diperbolehkan membayar fidyah, sekali lagi masuk kepada golongan yang diperbolehkan membayar fidyah, maka itu baginya fidyah. Contohnya orang yang sudah tua, yang sakit, lahir jabruk, yang tidak diharapkan atau sangat minim kemungkinan kesembuhannya, ini boleh membayar fidyah, dan fidyah itu boleh diawalkan secara keseluruhan. Artinya dibayar di awal hari atau di akhir bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dalam sekali waktu, dalam sekali waktu. Ia wajib insyaAllah. Jadi fidyah, jika memang dia termasuk orang dalam kriteria fidyah, itu diperbolehkan baginya untuk membayar fidyah secara sendiri. Tetapi yang menjadi problem atau problem kita di masyarakat, kebiasaan juru dakwah yang menyatakan bolehnya membayar fidyah bagi orang-orang yang bekerja berat atau bagi pegawai-pegawai tertentu, yang kadang-kadang sangat mudah untuk menyatakan cukup fidyah, cukup fidyah. Ini perkara tentunya yang sangat berbahaya. Artinya dia tidak berhati-hati bagaimana menempatkan satu dalil pada tempatnya. Dia hanya memanggil dia sebagai pengganti, maka kalau dia tidak berkuasa dengan alasan apapun boleh diganti dengan membayar fidyah. Sering kita mendengarkan fatwa dadakan dari jadakan juga bolehnya pekerja berat umumnya berkuasa, boleh sebagainya untuk membayar fidyah. Ini salah. Dan kalau memang dia seperti itu, kembali yaitu kepada jawaban yang kita sampaikan, jika dia adalah orang yang memang boleh terjadi bagi orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka tidak perlu berpuasa. Kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana tata cara membersihkan bagi umat yang tidak berpuasa dikarenakan kewajiban mencuci anak? Apakah bisa jika ia membayarkan uang fidyah yang dikelola oleh yayasan seorang yang mengurusi fidyah? Ada dua kaum yang pendapat dalam permasalahan ini, kan kita munculkan yang rajin insyaAllah. Sebagaimana yang dikatakan di fatwa oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dengan menukilkan fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa an sahabat ajma'in, dari firman Allah ala alladzina yutiqunahu fidyatun wa ta'amun miskin. Ibn Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya berpendapat bahwa wanita yang menyusui dan wanita yang hamil itu boleh untuk tidak berpuasa dan cukup baginya fidyah. Lalu apakah fidyah dibayar dengan uang? Lah, tidak boleh. Mungkin kita akan berkata, bukankah perekonomian kita lebih berharga uang daripada makanan? Karena miskin-miskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jawaban yang pertama, mohon maaf, syarat kita itu baku dan tidak bisa diubah dengan teori ekonomi. Yang pertama, Yang kedua, jika ditanyakan juga dengan teori ekonomi, kita akan jawab kemiskinan di masa para sahabat itu subhanallah. Ada para sahabat itu lemahnya kadang-kadang memiliki satu baju. Silakan anda baca dalam banyak riwayat. Bahkan kita lihat bagaimana para sahabat itu menggajal perutnya dengan batu untuk tanyakan. Karena tidak ada informasi yang bisa dimasukkan. Tetapi ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan kalau kondisi ekonomi kita demikian, bayar dengan uang, kalau dia tidak tahu penggunaannya tidak. Rasulullah tetap menganjurkan, memerintahkan, membayar dia dengan masalah. Itu dia. Fenomena seperti ini juga ada dalam masuk dalam pemahaman zakat di atau yang dinamakan dengan zakat fitrah, menggantikan dengan uang. Ini sebuah fenomena yang menjijikkan sebenarnya, yang adalah diakibatkan dari teori ekonomi yang ngawur sehingga berakibat rusaknya tatanan syariah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, khususnya zakat fitrah. Jadi seperti ini ya, diuangkan fidyah, berapa uang? Dia tahu apa orang yang kita bayar fidyah itu juga tidak memerlukan makanan, tidak memerlukan beras. Kalau dia ingin uang, dia terima beras itu, dia jual, dia keluarkan itu. Bisa. Jadi jangan diserahkan kepada yayasan dana fidyah. Tadi tidak jelas agenda waktu sholat yang paling tepat namanya apa? Seingat saya, agenda sholat atau jadwal sholat itu ada di gereja namanya apa? Ada yang di mana? Ya. Ada nanti insya Allah, mungkin nanti bisa dikopikan oleh aku. Insyaallah nanti bisa dilihat di program muslim apa? Oh, wordpress.com bukan .com. Insyaallah bisa dilihat di situ. Insyaallah nanti kita upload insyaallah tentang dakwahnya yang dikeluarkan di sana di Arab Saudi yang paling tipah katanya itu Arab Saudi. Kemudian yang selanjutnya misalnya nanti agenda waktu sholat tersebut berbeda jamnya dengan azan yang sedang di rumah, bagaimana? Kita lihat sebenarnya ayat ummahat, ibu dan akhwat ini dibulatkan Allah. Waktu-waktu sholat itu sebenarnya kata Syekh Muhyiddin rahimahullah ta'ala itu waktu yang bisa dilihat dengan mata. Kalau ini menyatakan tepat atau tidak, lihat tetapkan diri atau tetapkan dengan kalau tidak punya jadwal, kemudian tetapkan dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Contohnya, kalau sholat zuhur, kita lihat jadwalnya tepat atau tidak. Waktu sholat zuhur itu apabila sudah terzikir matahari ke arah barat. Ternyata sudah, ya sudah. Waktu sholat asar itu sudah satu bayangan penuh. Kalau sudah berdiri itu sudah satu bayangan penuh, berarti sudah masuk. Yang ada kita ini di Indonesia, kalau untuk adzan maghrib termasuk bagian waktu yang Kalau di Indonesia kadang-kadang lepas dari jadwal-jadwal yang ada di depan, bahkan kadang-kadang mungkin lebih mundur sesaat. Kadang-kadang sudah terbit bola matahari, tetapi belum ada. Ini kadang-kadang terjadi. Sudah tenggelam matahari, tapi kalau kita lihat jadwalnya belum ada. Ini kadang-kadang terjadi. Nah, ini hal fenomena alam yang bisa kita lihat. Tapi tidak waktu boleh kita berdoa. Karena ini juga bagian dari manusia yang akan menurunkan kepada kita. Kita ada upaya untuk mencocokkan. Dan ini subhanallah. Memang aneh. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita. Masyarakat kita ini tak kenal dengan molor waktunya dalam semua acara. Tapi ada satu sunnah yang tegak di Indonesia, waktu, yaitu waktu buka malam. Sunnah yang memang kekalan lah, telah bersatu ini seorang suami bisa maaf dengan istri. Sunnah ibu, sunnah yang dicintai. Kemudian, wanita yang terpulihkan keluarga berjaman, tapi bila stopnya tidak terpisah antara laki dan perempuan. Asalnya walaupun tidak terpisah, tapi kalau ini dia melakukan karena disitu mungkin tegak sunnah. Dan kita lebih semangat dalam artian ada sunnah yang lain yang hidup. Sungguh ini ada, maka pun kita menghadiri, tapi kita tetap memakai hijab. Kita memakai hijab. Saya pernah dengar ada dari jika sudah benar adzan pun masih makan itu maka harus dimuntahkan. Terbalik hadisnya. Hadisnya yang sahih apabila terdengar adzan subuh makan minum ada di tangan maka teruskan dan muntahkan. Ini terbalik. Apakah ada perbedaan dalam ulama? Tidak ada. Sejak sekarang ini, anda pernah dengar sholat salah satu ustaz mengatakan bahwa jika tidak puasa Ramadan kita mengatakan infak, amin atau menuti maka puasa di kubur bukan fidyah. Lagi dia mampu ini kita katakan kol artinya memang ada dua pendapat. Jadi ada dua pendapat. Kalau Asyik Bimba Syekh Jani Rahimahumullah dan para ulama yang lainnya menyatakan demikian yaitu di Qadha. Karena kita katakan tadi saya pribadi lebih cenderung dari fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini juga dari Syekh Al-Bani bahwa orang yang berpuasa atau orang yang hamil dan menentui itu cukup baginya membayar fidyah dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bolehkah kita melakukan salat tarawih di masjid LDPI? Kalau LDPI itu tentunya surfa Allah golongan yang baru muzir tetap dan menyatakan ada contoh di belakang ahli beda asalnya hukumnya boleh selama bid'ahnya itu bukan bid'ahnya yang mengkafirkan sebagaimana orang Syiah bawahnya atau orang yang mengingkari asma wa sifat Allah. Kalau ada orang jahil yang bawahnya tidak boleh kita bermakmum di belakang. Orang Syiah, orang Iran, yang Syiah tidak boleh kita bermakmum di belakang. Tetapi kalau bid'ahnya di luar itu masih boleh. Sebagaimana MUI masih boleh kita belakang sholat di belakang. Tapi ada masjid yang lainnya lebih afdal. Apakah ini yang keluar dari mohon maaf kehormatan kaum wanita itu membatalkan hukum? Saya kira paham ya. bisa keluar daripada pahaman dan pemahaman itu tidak membatalkan itu. Ia membatalkan itu, mohon maaf, dia keluar dari tempat keluar air besar. Beda antara angin yang keluar daripada al-farj dan air atau angin yang keluar daripada jumur, itu ada perbedaan. Bagaimana doa buka puasa yang syar'i? Yang syar'i sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syaban rahimahullah taala, artinya saya sahihkan, yaitu ذهب الضرر وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Itu doa ini. Kalau misalkan itu doa buka puasa, baik puasa sunnah atau puasa wajib. ذهب الضرر وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Yang terakhir, tadi mengungkapkan bahwa di malam hari dibolehkan untuk mengumpuli istri dan budak yang mereka miliki. Ya, dimaksud dengan budak di sini apakah sama dengan zaman sekarang atau berbeda? Beda. Budak itu ada tentunya dengan ahdah. Yang pertama perang, dan ini insya Allah akan kita bahas nanti bahwasanya permasalahan perbudakan ini permasalahan yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang ahdah. Orang-orang Yahudi yang bersama, kenapa munculnya perbudakan dari kekuatan kaum muslimin itu? Kenapa kalian berarti mereka kalau hanya orang-orang kabur kita, orang-orang kafir, ketika mereka tertangkap tertawa, maka mereka itu menjadi budak. Itu apa? Ada perkara dengan pembantu, mohon maaf, ini kita hanya tanya kata. Kalau insya Allah, kalau kita diakui namanya khadimah, namanya khadimah itu adalah orang yang memang kita jadi dia untuk bekerja, atau orang yang memang ini membantu, sebagaimana dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala yang menyatakan kuntu khadiman nabi, aku adalah khadimnya, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti khadim itu budak, katanya pembantu. Bahkan posisinya, atau bukan kita katakan bahkan memang posisinya sama, belajarnya sama dengan pembantu ataupun yang dibantu. Yang dibantu itu bukan tuan. Istilah tuan sebenarnya budak. Kadangkala seorang pembantu menyatakan tuan ini karena akibat dari penanaman mental kaum penjaga kepada bangsa yang biasa. Walaupun sebenarnya sendiri, insya Allah, saya yakin sebagian yang hal di tempat ini mungkin sudah tahu, kaum penjaga sendiri, orang-orang Eropa, sampai saat ini, pembantu itu sangat mahal di kalangan mereka. Mereka itu pakai timer. Insya Allah, saya yakin sudah tahu. Umpamanya, mohon maaf, di Belanda, umpamanya, seorang pembantu itu dengan jam. Mulai kerja jam 7 pagi, selesai umumnya jam 10 dan pulang. Dengan gaji yang tinggi. Ini di kalangan mereka. Tetapi mereka menjadikan ini menjadi fitnah terhadap negara yang dijaga. Makanya, jangan salah dalam berinteraksi kepada siapa yang dinamakan pembantu. Mereka sama. Mereka sama posisinya. Ya di kantor, Ada yang katakan bos, ada yang katakan anak buah. Anak buah juga pembantu namanya. Hanya mungkin beda. Kalau pembantu rumah tangga, gajinya mungkin 700 ribu atau 1 juta. Kalau pembantu bos mungkin gajinya 40 juta. Yang membedakan hanya gajinya, setatanya sama. Yang membedakan kebiasaan adat. Seorang pembantu harus memanggil tuan dan merundu di hadapan majikannya. Ini salah. Dan harus berubah. Di kalangan ahli sunnah. Dan kaum muslimin kalau menurut. Dalam membaca doa berbuka zahabat zama'u, apakah dibaca sebelum berbuka atau setelah? Karena kalau merujuk arti doa itu sendiri, sebenarnya kita berbuka dulu. Ini kalau kita merujuk dari sisi zahir, dari pemahaman bahasa Arab yang ini memang demikian. Karena zahabat, zahabat itu kan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan telah berlalu, pasten, berarti sudah berbuka, kan demikian. Dalam bahasa Arab itu biasa digunakan fi'il madhi tetapi sebuah doa. Ini namanya ma'ani lughah, makna dari bahasa lughah. Insyaallah itu akan dipelajari lagi nanti kalau kita selesai umpamanya durusul lughah atau yang lainnya nanti akan kita paham. Sebagaimana kadang-kadang dikatakan datang hari kiamat. Ini kan pakai fi'ilnya telah datang. Tapi juga kiamat belum datang. Oh berarti Al-Quran itu ada sesuatu yang apa rusak dan bahasa bukan? Itu insya Allah masuk dalam ma'ani lughah yang insya Allah kita pelajari. Jadi warahmatullah kita baca tentunya ya, sebelum kita berbuka kemudian kita menyantap sebagaimana doa dinamakan doa tentunya warahmatullah sebelum kita melakukan hal itu. Bila seorang haid boleh tidak bersama berlama-lama duduk di masjid mendengarkan ceramah dan boleh tidak membaca Al-Quran. Warahmatullahi ia mengingatkan ini tentunya kita melepaskan daripada khilaf dan saya cenderung kepada yang menyatakan boleh. Secara ringkas jawabannya kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala kalau dia menjaga keharmatan masjid dan tetap terjaga keharmatan masjid dengan dia menjaga hal-hal yang akan terjaga kehormatan masjid, maka boleh. Contohnya, mohon maaf, bagi yang haid tentunya, dia merapatkan memakai kain yang baik, dan Rasulullah SAW pakai izar, sarung yang dilipat. Kalau dengan bahasa sekarang, pakai mohon maaf, kertek yang baik, yang tidak mudah bocor, mohon maaf, yang baik, sehingga tidak mengotori dari beberapa tempat yang kita duduk. Itu juga membaca Al-Quran diperbolehkan dan insya Allah yang rajin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkat semua. Ini dari apa? Apakah benar tidur di dalam bulan Ramadan ini termasuk ibadah? Warahmatullahi. Hadisnya termasuk hadis yang palsu. Non Ramadan ibadah. Tetapi apakah bisa menjadi ibadah tergantung orang yang tidur? Orang yang ketika dia capek membaca Al-Quran, kemudian dia tidur dengan mulanya bismillah dengan niat untuk bangun dan segar beribadah lagi, sebenarnya insya Allah berbahas. Kembali kepada bangunan niatnya. Mengapa dinamakan dengan bulan Ramadan secara bahasa dan syar'i? Apakah arti dari Ramadan itu? Asalnya tentunya ya memang awal Ramadan diwajibkan pas bulan Ramadan ini di hari yang panas, di bulan yang panas. Sehingga pada waktu itu dinamakan Ramadan. Tentunya ibrahnya jadi lagi yang terkaitkan hukum yang paling penting bagi kita adalah kandungan daripada bulan yaitu bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menjadi mulia di bulan tersebut. Itu yang terbaik bagi kita. Anak pernah mendengar kebanyakan orang, kalau orang meninggal di bulan Ramadan ini baik di dalam Islam. Kita kadang dulu siapa yang wafat? Kalau yang wafat orang Nasrani di bulan Ramadan tak kasih. Yang wafat orang Yahudi tetap Yahudi. Kuburi tetap kuburi. Jadi orang yang memang wafat, mereka dalam barang dalam keadaan dia bersih, dalam keadaan kebaikan, semoga dia mendapatkan kebaikan. Jadi ini yang penting. Apakah di awal tadi bulan Ramadan harus ada niat setiap malam atau cukup di awal bulan? Ada silap di kalangan para ulama. Tetapi sebenarnya adanya azam di dalam hati kita itu sudah satu niat. Seorang yang tahu, kita kata, kita tanya kepada dia, kenapa kau salat tarawih? Orang yang tahu, kenapa kau tahu? Pasti dia menyatakan karena saya ingin puasa. Ini berarti sudah ada niat dalam hatinya. Dengan sendiri akan terbuka dalam hatinya. Ini secara jadi niat itu ada dalam hati, dalam bentuk azam. Dalam bentuk azam, yaitu kata Imam Ibnu Qayyim, apa yang dikatakan dengan hati ini. Adanya perbuatan zahir yang berkaitan dengan suatu amalan yang akan kita lakukan telah menunjukkan adanya ini. Di bulan puasa dibolehkan mandi atau bersikat gigi, apakah mengurangi pahala puasa? Tidak. Kecuali kalau mandinya sengaja diminum. Dan bersikap juga umumnya sengaja dia juga ingin menghirup atau mengisap rasa apa namanya odolnya atau yang lain, kemudian dia telan, itu yang batal. Kalau yang lain dia berarti insya Allah orang masih ingin entah. Apakah pantas apabila dijadikan nah, membangun sahur itu sangat gampang insyaallah. Setiap di rumah itu insyaallah kita sudah punya HP ya. Nah, cukup insyaallah. Kurang HP, tambah generator. Kurang lagi tentunya ada orang-orang di rumah itu ayahnya suruh bangunkan. Insyaallah kalau masalah sahur kita insyaallah waktu yang insyaallah mudah bagi kita. Apakah hukum memakai suplai pada saat puasa? Lazat, tidak mengapa. Bolehkah bersedekah dengan uang infak yang diberikan suami tanpa sebenarnya? Kalau sudah diberikan suami untuk bisa diberikan suami untuk istri, boleh dia melakukan apapun, boleh dia gunakan untuk infak. Jadi silah yang diperbincangkan oleh para ulama mengambil harta suaminya untuk berinfak. Kalau seandainya memang suaminya riba, maka boleh. Apakah pemberian terhadap keluarga yang keluarga digunakan untuk apa dulu tentunya? Pemberian kepada saudara kalau memang juga untuk membantu seperti yang baik, selagi membantu untuk seperti yang baik, untuk tegaknya ketaatan dalam kehidupannya. Nah, maka hal ini kembali kepada kriteria al-ihsan yang berbuat baik. Ini permasalahan yang perlu tafsir ya, tentang perceraian. Apakah cerai termasuk hal yang dibenci Allah yang membutuhkan tafsir? Nah, kemudian perincian. Karena cerai itu ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang mubah. Semuanya ada kriterianya dan ada sifat-sifatnya. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan kita kepada kita dan memberikan kemanfaatan dan bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadhan. Allahumma a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.